Konsultasi Syariah. Keberkahan kalimat istirja yang mungkin tidak Anda ketahui. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kalimat istirja adalah kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ajarkan kalimat ini agar dibaca oleh kaum muslimin yang sedang mengalami musibah. Dan itulah ciri orang yang penyabar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154 dan 155. Sebagian ulama menegaskan bahwa kalimat ini tidak diberikan kepada Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dinyatakan ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Imam Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan, kalimat ini belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan sudah diketahui Ya'qub, tentu beliau tidak akan mengucapkan, Duhai duka citaku terhadap Yusuf. Tafsir Al-Qurtubi. Ketika Ya'qub mendapatkan kabar hilangnya Yusuf, beliau tidak mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi beliau mengucapkan, Ya asafa ala Yusuf. Duhai duka citaku terhadap Yusuf. Kandungan kalimat istirja. Seperti apa kandungan maknanya? Kita simak keterangan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menjelaskan, Firman Allah Ta'ala, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah jadikan kalimat ini sebagai sandaran bagi orang yang tertimpa musibah, dan perlindungan atau bacaan bagi mereka yang sedang menjalani ujian, karena kalimat ini mengandung banyak makna yang berkah. Kemudian Al-Qurtubi melanjutkan, kalimat inna lillahi adalah tauhid dan pengakuan terhadap ubudiyah, yaitu status kita sebagai hamba dan kekuasaan Allah. Sedangkan kalimat wa inna ilaihi raji'un adalah pengakuan bahwa kita akan binasa dan akan dibangkitkan dari alam kubur kita, serta keyakinan bahwa semua urusan kembali kepadanya, sebagaimana semua ini miliknya. Tafsir Al-Qurtubi. Keutamaan kalimat istirja. Dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila ada seorang muslim yang mengalami musibah, lalu dia mengucapkan kalimat seperti yang Allah perintahkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati, wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku, dan gantikan untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Maka Allah akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Di surat Al-Baqarah, Allah memberikan janji bahwa orang yang sabar dan mengucapkan istirja, mereka akan mendapatkan salawat, rahmat, dan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 157. Umar bin Khattab mengatakan, sebaik-baik dua balasan dan sebaik-baik tambahan, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang beliau maksud dengan sebaik-baik dua balasan adalah salawat dan rahmat, sedangkan sebaik-baik tambahan adalah hidayah. Tafsir Al-Qurtubi. Demikian, Allahu A'lam.